أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari insyaallah kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah masih terkait ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah di mana beliau menyatakan fa innahu man istahalla syai'an khilafa ma fi hadzal kitab fa innahu laisa yadinu lillahi bidin wa qad raddahu kullahu kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allah tabaraka wa ta'ala إلا أنه شك في حرف من حروفه فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah sesungguhnya barang siapa yang menghalalkan, membolehkan untuk menyelisihi sesuatu yang terdapat dalam kitab ini, yaitu kitab beliau Syarhus Sunnah, berarti dia tidak beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang hamba yang beriman dengan seluruh kitab Allah dan dia masih ragu dengan salah satu di antara huruf-huruf Al-Qur'an, maka berarti dia telah menolak seluruh Al-Quran. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu telah kita sampaikan tentang keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah bahwa itu adalah mubalaghah, sesuatu yang berlebihan yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Demikian pula Syekh Rabi' hafizahullah وَسَدَّدَ فِي الْحَقِّ خُطَاهُ, beliau juga memberikan keterangan tentang permasalahan ini, memberikan pelurusan atas apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan memang demikianlah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka menyampaikan Al-Haq, dan ketika ada sebuah penyelisihan atau suatu kesalahan yang disampaikan secara umum dan berdampak, berakibat jelek terhadap kaum muslimin, maka hal itu dijelaskan. Mana yang benar dan mana yang batil. Berkata Syekh Rabi' Hafizahullah, adapun ucapan al-Imam al-Barbahari di atas, yakni tashbihu kitabihi bi kitabillahi azza wa jal, والشك في حرف من كتابه يعني يؤدي إلى الكفر هذا غلط غفر الله له. Syekh Rabi' menyatakan ketika beliau yaitu Imam Al-Barbahari menyamakan kitabnya Syarhus Sunnah dengan kitab Allah, dan bahwa orang yang ragu dengan satu huruf dari kitabnya itu berarti dia juga ragu dengan sama keraguannya terhadap Al-Quran yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, hadza ghalat, ini keliru. Ucapan beliau adalah suatu kekeliruan. Syekh An-Najmi, ibarah yang beliau sampaikan kemarin, hadzihi mubalaghah, ini sesuatu yang berlebihan, melebihi kadarnya, melebihi porsi dari kitab Syarhus Sunnah. Syekh Rabi' menyatakan hadza ghalat, ucapan beliau ini salah, keliru. Mahma balagha min ilmin wajtihadin, seorang alim, bagaimanapun ilmu yang telah dia dapatkan, sebanyak dan sedalam apapun ilmu yang dia dapatkan, dia bukanlah seorang yang ma'asum. Dia tidak luput dari kesalahan. Maka kesalahan-kesalahannya yang tersampaikan kepada manusia harus diluruskan. Tentu dengan cara yang terbaik. Sebagaimana di sini. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan beliau ini. Wa ghafarallahu lana jami'an. Li'anna fi kitabihi kama aslafna ahadithu dha'ifah wa akhta' ilmiyah. Karena pada hakikatnya dalam kitab beliau ini, yaitu dalam kitab Syarhus Sunnah, di sana sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ahadithu dha'ifah, ada hadis-hadis yang lemah. Dan ini enggak mungkin dipungkiri. Hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka tidak diamalkan. Dan itu terdapat dalam kitab Syarhus Sunnah. Wa akhta' ilmiyah, demikian pula kesalahan-kesalahan ilmiah yang lain yang juga telah dijelaskan beberapa poin di antaranya oleh Syekh Rabi hafizahullah. Nahwu hadzal kalam, di antaranya ya ucapan beliau ini yang terdapat kesalahan atau ada unsur mubalaghah, berlebihan. Maka barang siapa yang mengingkari atau membolehkan untuk menyelisihi kitab ini, yaitu Syarhus Sunnah, maka berarti dia sama dengan menyelisihi satu huruf dari Al-Quran yang bisa menyebabkan pelakunya kafir. Kalau yang dimaukan maknanya ini, keliru. Ini tidak tepat, kata Syekh Hafizahullah. Wa huwa laysa bima'sum rahimahullahu wa radhiya anhu, dan beliau sendiri yaitu Imam Al-Barbahari bukanlah seorang yang ma'sum. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Beliau bukan seorang yang ma'sum yang terlepas dari kesalahan, kekeliruan, tidak. Dan setiap orang diambil ucapannya manakala itu sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, seiring sejalan dengan Al-Haq. Dan ditolak ucapannya manakala ucapannya itu menyelisihi dan bertentangan dengan Al-Haq, mahma kan, siapapun orangnya. Apakah itu yang berbicara sekarang, saya sendiri, ketika terucap suatu kesalahan, harus diluruskan. Dan itulah bentuk nasihat antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Atau kesalahan itu muncul dari ustaz kita, yang selama ini membimbing kita, mengarahkan kita, ternyata mengucapkan suatu ucapan, memutuskan suatu keputusan, yang ternyata itu menyelisihi Al-Haq, bertentangan dengan Al-Haq. Maka itu harus diluruskan. Kesalahannya tidak dibenarkan, tidak dibiarkan, diluruskan dengan cara yang terbaik. Atau para masyayikh, para ulama, yang mengucapkan suatu ucapan, yang menetapkan suatu keputusan, dan ternyata bertentangan dengan Al-Haq, maka itu perlu diluruskan. Sebagaimana yang terjadi pada a'immah di masa dahulu dan yang terjadi dalam kitab kita ini. Syekh Rabi hafizahullah meluruskan apa yang keliru dari kitab Syarhus Sunnah dengan tetap menjaga kehormatan beliau, tidak menjatuhkannya, tidak merendahkannya. Dan itu bukan satu kekurangan dari seorang alim ketika dia jatuh pada satu kesalahan kemudian dinasihati dan rujur meninggalkan kesalahannya. Itu bukan satu kekurangan, itu fadilah, keutamaan. Seorang ustaz salah, keliru, dinasihati, disampaikan Al-Haq kepadanya, kemudian dia yataraja, meninggalkan yang salah tadi dan kembali kepada Al-Haq, itu mangkabah bagi dia, keutamaan, kelebihan baginya. Dan Allah merahmati hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk merahmatinya. Rahimahullahu wa radhiya anhu, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah ridha kepada beliau. Laisa bima'sum, beliau bukan seorang yang luput dari kesalahan, bukan seorang yang pasti selalu benar, tidak. Faqad yujadu khata'un fi kalamihi, ada kalanya dijumpai kesalahan-kesalahan dari ucapan beliau. Wa makana min khata'in la yajibu qabuluhu, maka ucapan-ucapan yang salah, pernyataan-pernyataan yang keliru tidak harus untuk diikuti. La min kitabihi wa la min kitabi ghairihi. Tidak dari ucapan beliau, atau dari kitab beliau, atau dari ucapan ulama yang lain dan dari kitab ulama yang lain. Ketika jelas itu suatu kesalahan, suatu kekeliruan. Tidak wajib untuk diikuti. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa syafi'iyu yaqulu man nazara fi kitabihi yajidu fiha al-khata. Kemudian Syekh Rabi' hafizahullah melanjutkan. Dan Imam Syafi'i juga menyatakan, barang siapa yang melihat, meneliti, mempelajari kitab-kitab beliau, yajidu fiha al-khata, dan menjumpai ada kesalahan-kesalahan dalam kitab Imam Syafi'i. Beliau meminta untuk diluruskan, untuk ditegur, untuk disampaikan. Untuk disampaikan kepada beliau, ini salah, wahai imam, ini salah, wahai imam, ini keliru. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Wa ghairuhu ya'tarifu bil khata, demikian pula para a'immah yang lainnya mengakui manakala itu suatu kesalahan. Dan sangat banyak sekali kisah-kisah para a'immah kibar di masa dahulu ketika disampaikan nasihat kepadanya, dijelaskan kekeliruan dari ucapannya, walau yang menjelaskannya itu adalah muridnya sendiri, tetap diterima. والدواوين التي دونت وتنسب إلى الرسول فيها أخطاء من أخطاء البشر. Demikian pula kitab-kitab yang dikarang, artikel-artikel yang dibuat dan disebarkan, apabila itu disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijumpai padanya ada kesalahan dari kesalahan-kesalahan manusia. Ada seorang misal mengarang sebuah kitab, mengarang sebuah hadis yang bersumber dari Rasul. Ternyata ada di antaranya yang dia masukkan dalam karangan tersebut hadis yang dhaif. Bukan Rasul yang salah, bukan Rasul yang keliru, tetapi yang mengarang kitab tadi. Bahwa misal dia menyatakan semua hadis yang saya kumpulkan adalah hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya. Tidak ada yang dhaif sama sekali. Ketika ditelaah, dipelajari, ditelusuri, ternyata memang ada di sana hadis-hadis yang dikritik dan kritikan itu tepat. Maka yang salah bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lantas kita menyatakan oh yang salah yang bersabda yang menyatakannya, adapun pengarang itu kan hanya mengumpulkan yang sampai kepada dia. Lah, tidak demikian. Fal khata'u la yalzamul muslimu an ya'khudha bihi. Maka yang namanya suatu kesalahan terdapat dalam sebuah kitab, siapapun alimnya, bukan suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengambil semua yang ada dalam kitab tersebut. Semua yang ada, termasuk kesalahan yang dijumpai dalam kitab itu. Bukan suatu keharusan. Bal yajibu radduhu, kata Syekh Hafizahullah, bahkan wajib untuk ditolak. Wajib untuk dijelaskan manakala itu berkaitan dengan umat secara umum. Wala yatadayyanu bil akhta, dan jangan sampai seseorang melaksanakan agama berdasar pada sebuah kesalahan dari seorang alim atau suatu kekeliruan dari sebuah hadis yang dia fahami sahih, ternyata batil hadisnya, dhaif atau maudhu'. Jangan sampai demikian. Akhtaul bashar la yajuzu tadayyun biha. Kesalahan-kesalahan manusia, ketika mereka mengucapkannya, ketika mereka menuliskannya, ketika mereka menyampaikannya, itu tidak boleh dijadikan sebagai pegangan untuk beragama. Yang keliru, keliru. Salah, salah. Yang keliru, diluruskan. Yang salah, dibenarkan. Yang menerima kesalahannya, dan kemudian mengakui kesalahan tersebut dan ikhlas rujuk kepada Allah Azza wa Jal, itu mangqabah, itu fadilah, bukan kehinaan dan kerendahan. Mereka-mereka yang terdapat al-kibru wa batarul haq, kesombongan, merendahkan manusia dan menolak kebenaran, berat bagi mereka untuk rujuk ilal haq, ketika ternyata ada yang menasihatinya, ada yang menegurnya, ucapanmu salah, keputusanmu keliru, maka dia akan siap untuk membantah, melawan. Daripada mengakui kesalahannya yang jelas-jelas salah, mengakui kekeliruannya yang jelas-jelas keliru, dia berusaha memutar kata untuk membela dirinya. Ini orang yang tidak tunduk kepada al-haq. Ini orang yang merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Dan itu justru khasarah bagi dia. Sebuah kebinasaan, sebuah kerugian yang dia dapat ketika dia tidak mau rujuk kembali kepada al-haq yang bersumber dari al-kitab was-sunnah. والصواب الثابت عن الله وعن رسوله وكان عليه الصحابة والتابعون فهذا يجب قبوله كما أسلفنا. Maka kebenaran itu, والصواب الثابت, yang ثابت, kebenaran yang jelas datang dari Allah, jelas datang dari Rasulullah dan diamalkan, disepakati oleh para sahabat dan tabi'in, inilah yang wajib untuk diterima dan diikuti. Sebagaimana telah kita sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, kata Syekh Hafidhullah, apakah dalam kitab Syarhus Sunnah atau dalam kitab-kitab para ulama yang lain, ketika mereka menukilkan akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah, banyak prinsip-prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah yang beliau sampaikan dalam kitab Syarhus Sunnah, manakala benar itu prinsip Ahlu Sunnah dan disepakati di atasnya, maka ini yang wajib untuk diterima, wajib untuk dibela, wajib untuk diamalkan, dan tidak boleh untuk diselisihi. Amma man radda harfan min kitabillahi la syakka anna hadza kufrun. Adapun orang kalau dia mengingkari Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an, jelas-jelas itu merupakan harfun min hurufi Al-Qur'an, ayah min ayat min ayatil Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an, satu ayat dari Al-Qur'an, dia ingkari, maka kekafirannya jelas. Contoh misal seorang dari kalangan Syiah Rafidhah, mereka ingin menghapus surat An-Nur dari Al-Qur'an. Mereka ingin membuang ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Syiah Rafidhah sangat tidak senang dengan ayat ini. Mereka ingin menghapus dan membuangnya, menghilangkannya dari Al-Qur'an. Kafir, keluar dari Islam. Ini manakala yang ditolak adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun kitab bayi syarhus sunnah adapun yang lainnya, fa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang bisa diambil ucapannya manakala sesuai dengan al-haq dan ditolak ucapannya ketika tidak sejalan atau bertentangan dengan al-haq. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu 'anil hawa, kecuali ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, yang beliau sampaikan adalah wahyu, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya ketika menyampaikan agama Allah azza wajalla kepada manusia. Allahu alam bissawab. Ini keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah melengkapi keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi Rahimahullah atas kekeliruan dan kesalahan yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari Rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah. Dan apa yang diucapkan oleh beliau berdua, oleh Syekh An-Najmi Rahimahullah, demikian pula Syekh Rabi Hafizahullah, bukan suatu upaya menjatuhkan, merendahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak. Tetapi justru membersihkan beliau dan mengangkat derajat dan kedudukan beliau. Karena setiap orang diposisikan sebagaimana kedudukannya. InsyaAllah kita sambung pada waktu-waktu mendatang. Biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.